kenakan bakti ini. Kami cinta perdamaian, kami rindu perdamaian. Datangmu ku harapkan, tibamu ku nantikan. Dalam seni cinta dan kawan, lagu satu